الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab al-adab al-mufrad lil-imam al-bukhari rahimahullah yaitu masuk pada bab iyadatul fasiq menjenguk orang fasik. Apa itu fasik? Ya, yang namanya fasik adalah orang yang terang-terangan ya, keluar dari ketaatan dan terus-menerus melakukannya. Yang terang-terangan, ya mujahir bil ma'asi, ya, terang-terangan menampakkan kemungkaran dan terus-menerus melakukannya tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Itu kurang lebih adalah fasik. Ya. Agak berbeda dengan al-asi, orang yang bermaksiat. Kalau orang yang bermaksiat, siapapun pernah bermaksiat, usat, bermaksiat. Ini lebih umum. Adapun ketika disebut sebagai fasik, ya, ini lawan dari orang yang bertakwa. Orang yang taat. Ini adalah orang fasik. Seperti munafik, itu lawan daripada mukmin. Kafir lawan daripada muslim. Ya, maka fasik adalah lawan daripada muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lawannya adalah orang yang fasik. Itu terang-terangan dia meninggalkan perintah Allah. Terang-terangan melakukan larangan-larangan Allah, ya, dan dia pun terus-menerus melakukannya. Misalkan orang secara terang-terangan tidak sholat, ya, maka fasik. Terang-terangan dia itu di bulan Ramadan, dia tidak sakit, dia tidak safar, makan. Fasik berarti seperti, karena dia terang-terangan menampakkan tidak puasa. Tidak malu, ya. Dan terus-menerus melakukannya. Ini orang-orang fasik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana kita hukum menjenguknya ketika dia sakit? Qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala akhbarana Bakr bin Mudhar. Qala hadatsani Ubaidullah ibn Zuhr an Hibban ibn Abi Jabalah Al-Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Abi Maryam beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Bakar ibn Mudhar beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah ibn Zahr dari Hibban ibn Abi Jabalah dari Abdillah ibn Amr ibn al-As beliau mengatakan La ta'udhu syurrab al-khamri idha maridu. Jangan kalian menjenguk orang penenggak khamr. Jangan kalian menjenguk pemabuk ketika mereka sakit. Idza maridu, ketika mereka sakit. Hadis ini khana fi dinasakumullah secara sanad, sanadnya dhaif. Tetapi pembahasan di kalangan ulama itu ada seperti ini, yaitu pembahasan hukum menjenguk orang fasik yang dia ketika dikatakan fasik bukan sekedar asi, dia itu sudah dinasehati untuk bertobat tapi tidak mengindahkannya. Seperti seseorang mubtadi' ketika dia melakukan kebid'ahannya sudah iqamatul hujjah, dia terus membela kebid'ahannya. Itu sama. Bagaimana hukum menjenguk mereka ketika sakit? Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, karena riwayat ini riwayat yang dhaif, maka para ulama berbeda pendapat. Wa qala jumhur ahli al-ilmi, adapun mayoritas ulama mengatakan bal hiya jaizatun 'alal ashah. Ya, bahkan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh karena dia masih muslim. Wal iyadatu min huquqil muslimin. Dan menjenguk orang sakit haknya seorang muslim. Wa hadha khairu hukmil mukhalathah. Hadhihi al-iyadah laysat bi mukhalathah. Ini bukan hukum orang yang mukhalathah, yaitu mukhalathah adalah yang bercampur ya keadaannya, apakah dia muslim tetapi dia berbuat syirik dan seterusnya. Maka kalau kita ragu-ragu, boleh kita untuk tidak menjenguknya. Boleh kita untuk tidak mengiringi jenazahnya. Ya. Ketika mukhalathah bercampur antara satu sisi dia muslim, tapi satu sisi dia melakukan kekufuran, kesyirikan, dan seterusnya. Ada sebagian ulama lagi yang berpendapat kembali kepada maslahat. Apabila menjenguknya akan membawa manfaat, ya, kalau tadi kembali kepada hak, kalau kembali kepada hak berarti setiap muslim selama dia muslim punya hak untuk dijenguk, ya, karena itu hakul muslim alal muslim. Yang kedua, tergantung maslahat. Ketika dijenguk tambah baik, ada insafnya, maka jenguklah. Tapi ketika dijenguk ya tidak ada pengaruhnya, justru dengan dijenguk ya dia merasa, oh, saya kayak gini juga yang jenguk banyak kok. Ya. Maka yang seperti ini ya tidak usah dijenguk. Pendalilannya adalah sebagaimana permasalahan hutang. Ya, ada sahabat dulu yang hutang. Ya, padahal hutang tidak dosa, ya kan? Hutang tidak dosa. Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan punya hutang, Rasulullah tidak mau mensolatinya. Ya. Dan menyuruh yang lain untuk mensolatinya. Sehingga dalam bab ini, ya, bagi tokoh yang berpengaruh ketika orang fasik itu sakit dan dijenguk tidak ada pengaruhnya, maka tokoh yang paling berpengaruh untuk tidak menjenguknya. Tidak usah menjenguknya. Ya. Ini kembali kalau kepada maslahat. Pendalilannya adalah tentang sahabat yang meninggal dalam keadaan punya hutang, Rasulullah tidak mau mensolatinya, tetapi sahabat yang lain diperbolehkan untuk mensolatinya. Wal fasik hahuna si wal mubtadi'. Orang fasik di sini selain ahli bid'ah yang sudah iqamatul hujjah atas mereka. Ya. Ada orang yang ahlu sunnah tapi zallah, tergelincir pada kebid'ahan, pada ijtihadnya. Ada yang mubtadi'. Terkadang ahlu sunnah pun bisa tergelincir dalam pendapat yang menurut ulama lain itu bid'ah. Contoh misalkan, Imam Syafi'i berpendapat, ya, kunut subuh itu sunnah. Ulama lain, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat itu bid'ah. Sehingga dalam versi Imam Malik dan Imam Ahmad, berarti Imam Syafi'i tergelincir dalam masalah ini. Jadi itu istihair ya, sehingga tidak bisa kita cap mereka sebagai mubtadi'. Itu tidak bisa. Ya. Tetapi yang banyak ulama sering kemudian memvonis mereka mubtadi', kebanyakan bukan di amaliyah, tetapi kebanyakan adalah masalah i'tiqad. Karena yang namanya i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah itu sepakat dalam prinsipnya. Sepakat dalam prinsipnya. Sehingga ketika seseorang itu teranggap dia mubtadi, kebanyakan divonis para ulama ketika akidahnya, ya, akidahnya sudah, ya, akidah yang muhdats, akidah yang baru. Adapun kalau amaliyah, ya, terkadang para ulama, ya, walaupun tetap mengatakan itu bid'ah, tetapi pelakunya itu tidak langsung difonis. Dan ini banyak dalam permasalahan fikih. Banyak. Antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Ibn Baz beda pendapat. Satu berpendapat irsal, ya, apa namanya itu yang sunnah, wadha' itu bid'ah. Ada yang berpendapat wadha'nya yang sunnah. Jadi begini, habis i'tidal begini kalau Syekh Ibn Baz itu sunnah. Menurut Syekh Al-Albani irsal. Menurut Syekh Al-Albani kalau di seperti ini kan itu bid'ah. Artinya dalam masalah amaliyah seperti ini, para ulama tidak sampai kemudian memvonis. Tapi yang terjadi, ya, ketika ulama mentahdir memvonis, itu biasanya adalah ketika seseorang itu sudah akidahnya, manhajnya, sudah akidah dan manhaj yang wahdah, yang baru, yang bid'ah. Sehingga di sini pembahasan fasik selain mubtadi'. Mubtadi' punya pembahasan sendiri. Contoh misalkan hadis riwayat Abu Dawud tentang Qadariyah. Yang Rasulullah katakan majus hadil ummah. Itu majusinya umat ini. Idza maridha fala ta'udhum. Wa idza mata fala tabi' janazatahum. Kalau dia sakit jangan dijenguk. Kalau dia mati jangan diiringi jenazahnya. Itu Qadariyah. Sekte Qadariyah yang tidak percaya takdir. Tidak percaya takdir. Jadi itu tidak dijenguk. Ya. Kecuali idza 'adahu fala'allahu ayyatuballah. Kecuali kalau kita ada prasangka kuat, kalau dijenguk dia akan bertaubat. Nah, ini berarti kembali alasan ini pun kepada maslahat. Seperti menjenguk orang sakit, menjenguk orang kafir yang kemarin kita sampaikan. Kalau dijenguk kemudian dia masuk Islam, maka jenguklah. Tapi kalau dijenguk, ya, sepertinya justru ucapannya semakin kufur, maka enggak usah dijenguk. Ya, jadi pahami ya. Idza dallahu ila ar-rusyd was-siratil mustaqim, dengan syarat dalam kunjungan tersebut memang benar-benar menunjukkan kepada jalan bimbingan dan jalan yang benar, bukan malah basa-basi. Jujur, ya. Karena terkadang ada alasan orang yang dia bermuamalah dengan ahlul bid'ah, dengan apa namanya menjenguk mereka, itu alasannya untuk menasehati, padahal tidak menasehati. Jujur hendaknya kita, kalau memang menasehati, nasehati. Ya, jangan urusan yang berbeda, tapi alasannya untuk menasehati. Warahabahu fitawbah wal inabah ila rabbil alamin. Dan syaratnya pula ketika menjenguk mereka ketika sakit adalah menyemangati untuk bertobat, untuk kembali kepada Rabb semesta alam. Jadi bukan hanya sekedar mendoakan semoga cekat sembuh, labak satu hurun insyaallah, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, syarat untuk bisa menjenguk mereka, ya, syarat untuk bisa menjenguk mereka adalah ketika kita menasehati mereka. Ya, jadi kesimpulannya di sini, menjenguk fasik wal mubtadi', ya, itu diperbolehkan ketika ada maslahat, dan maslahat itu dibuktikan dengan kita menasehati, bukan hanya sekedar menjenguk, mendoakan, bukan hanya sekedar seperti itu. Adapun kalau muslimin secara umum, maka kita jenguk cukup, misalkan semoga cepat sembuh, semoga penghapus dosa, Pak, satu hurun insyaallah, itu cukup. Tapi ketika yang dijenguk pelaku kemaksiatan, yang nampak dengan kemaksiatannya, terkenal dengan itu, fasik atau mubtadi', maka syarat menjenguknya adalah harus kita menasehatinya untuk keluar dari kemaksiatannya atau keluar dari kebid'ahannya. Ini pendapat jumhur ulama, ya, Demikian. والإيادة سوى المخالطة وإنما يعوذه ويذكره ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويدله على ما ينفعه ويعلمه ما يتوجب عليه حال مرضه وينطلق عسى الله أن يهديه. Sehingga menjenguk mereka, ya, itu sekedar menjenguknya, mengingatkannya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, menunjukkan kepada jalan yang baik, dan mengajarkan perkara yang wajib atasnya ketika sakit. Kemudian pergi saja. Itu seperti itu perbedaannya. Ya, ketika kita menjenguk saudara kita ahlu sunnah atau kaum muslimin secara umum, ya cukup tabak satu burun insya Allah. Ya, Allah yashfik, Allah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Ngobrol yang lain boleh. Tapi ketika yang dijenguk itu fasik atau mubtadi', maka jengukan kita itu adalah iqamatul hujjah semacam itu. Menasehati. Karena keadaan mereka sedang lemah, biasanya lebih lebih lebih mudah masuk itu nasihat dibandingkan keadaan mereka sedang, ya, sedang sehat, sedang hebat-hebatnya. Ya, sekali lagi itulah kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ini jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapatnya demikian. Sehingga pernah, ya, ketika ada seorang yang ditahdir oleh para ulama karena dia memprovokasi anak-anak muda untuk berangkat ke Suriah zaman ISIS itu, Al-Arifi namanya. Lagi ditahdir justru dijenguk oleh Syekh Shalil Fauzan. Kalau kita tidak tahu, wah ini aja dijenguk kok sama Syekh Shalil Fauzan dan seterusnya. Ya, kita harus berhusnudzon kepada para ulama. Ketika para ulama menjenguk seorang yang mubtadi', maka iqamatul hujjah ulama tersebut. Sama kasusnya dulu waktu pemberontak yang namanya Juhaiman atau Safar Hawali, Salman Al-Auda. Itu kan dipenjara tuh sama pemerintah. Tetapi ketika sakit dijenguk oleh Syekh bin Baz. Kenapa? Dinasehati di situ. Nah, sehingga kita harus membawa, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama kepada makna ini. Bukan, loh kalian ulama saja menjenguk, masa kalian tidak menjenguk? Nah, ini cara yang salah. Justru ketika ulama mendatangi mereka adalah untuk iqamatul hujjah. Ya, banyak kejadian seperti ini, ya. Seperti misalkan Al-Maghamisi, juga dia sama seperti penjara, ditatangi oleh Syekh Shalih Fauzan, dinasehati. Kalau orang yang fans sama Al-Maghamisi, dia akan mengatakan, loh Shalih Fauzan aja menjenguk kok, masa kalian? Nah, begitu. Tapi kalau kita ketika melihat ada seorang fasik atau mubtadi', kemudian dijenguk oleh alim, maka kita husnudzon kepada alim tersebut, dia itu menasehatinya. Ya, apalagi alim yang sudah dikenal dengan keilmuannya yang, ya, diakui manhajnya dan seterusnya. Ya, jadi demikian. Harus berhusnudzon. Ya, sampai nanti akan ada bukti-bukti yang lain. Demikian. Ya, kemudian bab yang berikutnya, bab iyadatun nisa ar-rajulal maridah. Bab, ya, hukum seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit. Ya. Hadatsana Zakaria ibn Yahya qala hadatsana al-Hakam ibn al-Mubarak qala akhbarani al-Walid ibn Muslim qala hadatsana al-Harith ibn Ubaidillah al-Ansari. Telah menceritakan kepada kami Zakaria ibn Yahya, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibn al-Mubarak, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Al-Walid ibn Muslim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Harith ibn Ubaidillah al-Ansari, qala beliau mengatakan ra'aitu Ummat Darda, aku melihat Ummat Darda ala rihaliha, ya, di atas kendaraannya a'wadun laisa 'alaiha hisya. Jadi beliau itu berpegangan, ya, berpegangan pada pelana apa, tempat duduk di atas kendaraannya, ya, saat itu tidak ada atapnya, jadi onta sana itu seperti ada tenda yang di atas onta, pernah membayangkan, ya. Nah, saat itu tidak ada penutupnya. A'idatan dirrajulin min ahli masjid al-Ansar, saat itu Umar Darda menjenguk seorang laki-laki ahli masjid dari kalangan sahabat Ansar. Ya. Hadis ini secara sanadnya dhaif, tetapi Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini secara mu'allaq dalam sahihnya. Sehingga mu'allaqnya, mu'allaq itu hadis yang disampaikan tanpa sanad oleh penulis kita, oleh Bukhari. Dan mu'allaqnya Imam Bukhari itu disepakati para ulama sahih. Jadi walaupun sanadnya di sini dhaif, tapi Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq tanpa sanad di sahihnya. Ya, dan ketika mu'allaq dalam sahih Bukhari itu, ya, ulama mengatakan sahih di sisi beliau. Ya. Dan mendapatkan penguat pula kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya Abu Bakar dan Bilal. Telah lewat mungkin dalam pertemuan, beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi Aisyah syahidnya menjenguk Bilal. Nah, di sini dari hadis yang ada kita bisa ambil faedah. Secara asal seorang wanita itu boleh menjenguk laki-laki yang bukan mahramnya ketika dia sakit. Dan sama, laki-laki juga boleh menjenguk wanita yang bukan mahramnya ketika dia sakit. Tapi kemarin sudah kita sampaikan dengan syarat apa? Ya, dengan syarat tetap menutup auratnya dan aman dari fitnah. Ya, salah satu aman dari fitnah adalah tidak khalwat, tidak berduaan. Ya, tetapi bertiga ke atas seperti Aisyah ketika menjenguk Bilal ada ayahnya, itu ada Abu Bakar. Jadi tidak boleh khalwat. Khalwat itu berduaan. Dari sini pula ada satu fikih yang harus kita pahami. Bedakan antara khalwat wal ikhtilat. Khalwat adalah berduaan antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidaklah laki-laki perempuan berduaan illa ma'ahuma syaitan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dari sini berarti haramnya khalwat, ya, itu tahrimnya dzatiyah. Jenisnya itu dzatiyah. Dzatiyah itu yang memang benar-benar tidak boleh. Begitu. Seperti haramnya babi, haramnya anjing, haramnya khamr, itu dzatiyah. Sehingga tidak boleh, ya, melanggarnya atau tidak boleh melaksanakannya kecuali dalam keadaan darurat yang terkait dengan nyawa. Seperti makan daging babi. Kan haram ini. Jangan lapar, sekedar lapar tok makan enggak boleh. Kecuali kalau dia mau mati. Baru dia diperbolehkan, itu sekedarnya. Sama yang namanya berduaan khalwat. Itu tidak boleh. Ya. Dengan alasan kasihan enggak bisa. Yang membolehkannya, misalkan lagi di jalan ada perempuan ditabrak lari penabraknya. Kalau kita tidak tolong, masa ditinggal? Waduh, kalau ditolong khalwat toh. Kalau ditolong, ya, khalwat. Tapi kalau tidak ditolong, mati ini orang atau bisa bahaya celaka. Nah, kalau kondisinya seperti itu sudah darurat yang, ya, kaitannya dengan nyawa, maka boleh seperti itu. Ya, karena darurat nyawa. Tapi kalau darurat sekedar kebutuhan, apa sih kebutuhan mau ke pasar, boncengan berduaan, ya jangan, itu enggak boleh. Nah, beda dengan ikhtilat. Ikhtilat itu haram. Tapi tahrimnya itu wasail. Kenapa ikhtilat tidak boleh? Karena bisa menghantarkan kepada perzinahan. Menghantarkan kepada akhlak yang jelek. Nah, ketika jenis haramnya itu wasail, maka kesempatan yang membolehkannya atau rukhsah yang membolehkannya ketika antum ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Ya, kebutuhannya antum. Sesuai kebutuhan. Contoh, ya, kalau ikhtilat bukan tahrim wasail, nanti antum gak bisa jualan di pasar. Anda jual beli di pasar dari zaman Nabi, ya sudah kayak gitu yang namanya pasar, ya, laki-laki perempuan campur aduk, gak karuan. Jangan dipahami zaman Nabi pasar laki-laki sendiri, pasar perempuan sendiri. Ya, tidak. Apa dalilnya? Kisah sahabiah yang jualan di pasarnya orang Yahudi. Kemudian dikerjain sama orang Yahudi, diinjek kerudungnya sampai lepas. akhirnya dibela oleh kaum muslimin, perang di situ. Akhirnya kaum muslimin mengepung benteng Khaibar. Nah, itu sebabnya. Ya, dari sini dalil bahwasannya ya yang namanya pasar dari zaman dulu ya seperti sekarang ya seperti itu. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada penjual laki-laki, ada penjual perempuan. Sahabiyah jualan di pasar itu. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya ikhtilat itu tahrimnya wasail. Ketika kita butuh, maka diperbolehkan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan itu, kebutuhannya antum apa? Beli. Setelah beli, ya sudah pulang. Jangan malah tukeran nomor HP, pinjang-pinjang, dan seterusnya. Antum butuhnya jualan. Ya, antum jualan, setelah jualan selesai. Sudah. Ya, sesuai kebutuhan. Loh, bagaimana dalam pendidikan? Menurut Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadha'ir, dalam pendidikan itu lebih ketat lagi dalam masalah ikhtilat ini. Maksudnya apa? Ya, tidak kemudian dengan alasan mengajar, kemudian satu kelas gurunya laki-laki atau muridnya perempuan, atau gurunya perempuan, muridnya laki-laki. Itu menurut mayoritas pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah tetap tidak boleh dalam hal pendidikan. Tapi kalau dalam pasar, dalam muamalah itu lebih ringan. Tetapi dalam hal pendidikan lebih ketat masalah itu. Taruhlah tidak ada pengajar perempuan yang ada laki-laki, maka dibalik hijab sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau kalau terpaksa langsung seperti saat khutbah, khutbah id, karena khutbah id Rasulullah, maka perempuannya menutup aurat. Jadi zaman Rasulullah kan enggak ditutup itu idnya. Perempuan kelihatan di belakang laki-laki. Dan saat itu ya mereka ketika sudah salam segera menutup auratnya masing-masing. Sehingga ketika Rasulullah berkhutbah mereka tidak terlihat auratnya. Nah, ini seperti ini ya, perlu kita bahas. Sehingga kita tidak bingung. Nanti ada orang enggak mau naik bis gara-gara ikhtilat. Enggak mau naik angkot, ikhtilat. Enggak mau masuk pasar, ikhtilat. Ya. Tapi jangan pula dengan hujah ini akhirnya, oh di pasar aja boleh ikhtilat, masa sekolah enggak boleh. Nah, rupanya para ulama dibedakan antara medan amal dengan medan pendidikan. Karena pendidikan itu harus lebih bersih, harus lebih murni dibandingkan ya pekerjaan. Jadi pahami ya. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Makanya tadi perempuan tadi menjenguk laki-laki, laki-laki menjenguk perempuan. Ya, ketika dia sakit. Secara hukumnya asalnya boleh, asalkan aman dari fitnah, terjaga auratnya dan tidak khalwat. Ya. Dan rupanya dalam bab ini ikhtilat itu rukhsah. Dalilnya apa? Tadi Aisyah menjenguk Bilal dengan Abu Bakar. Ya. Yang penting tidak ada fitnah di situ. Kalau ada fitnah ya jangan. Dan yang paling tahu fitnah itu ya diri kita sendiri. Ya. Yang paling tahu ada fitnah setidak diri kita sendiri. Jangan ngajak istri, ayo menjenguk umahat itu. Sebulan kemudian tiba-tiba jadi istri kedua. Itu fitnah namanya ya. Jadi kita jujur saja, pembahasan hukum itu beda dengan pembahasan perasaan. Jadi hukum jujur saja. Kalau memang ada fitnah, ya sudah, dihindari. Jangan beralasan, no ini secara hukum kan boleh. Iya, tapi kan kita jujur saja pada perasaan kita masing-masing. Ya. Nah, ini pembahasan yang kadang banyak ditanyakan, bagaimana saya berjualan di pasar saja. Jangan pasar laki-laki perempuan, boleh apa tidak? Itu jawabannya tadi. Tapi kayaknya enggak seret. Nah, cari pasar di mana yang enggak ada perempuannya? Ya enggak ada. Mau nyari di mana coba? Di Saudi enggak ada. Saudi pun campur aduk begitu sama. Ya. Sama dari dulu ya seperti itu. Di zaman Rasulullah pun seperti itu. Yang namanya pasar laki-laki perempuan itu banyak. Lalu bagaimana kalau kita pengen punya pasar khusus laki-laki khusus perempuannya? Monggo. Kalau bisa. Ya. Kalau bisa, misalkan khusus toko perempuan, khusus toko laki-laki. Kalau bisa, monggo. Kalau nggak bisa, jangan salahkan yang lainnya. Karena itu uzur berat kita untuk melaksanakannya. Ya, sama tentang misalkan misalkan rumah sakit. Ini seharusnya ada UGD laki-laki, ada UGD perempuan. Afdol begitu. Tapi kalau enggak ada, ya terpaksa di situ. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW itu perang, yang jadi mumarridoh, yang jadi perawat sahabat yang sakit itu siapa? Sahabiyah. Bukan istrinya. Yang siapa aja pokoknya diperban. Siapa aja ketemu diperban. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kondisinya apa? Ya kondisi darurat seperti itu. Itu contohnya. Ya, itu contohnya. Jadi ada hal-hal yang kita perlu jeli dalam masalah itu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi hukum asalnya harus kita ingat-ingat. Hukum asalnya ikhtilat itu tidak boleh. Sehingga harus kita hindari sebisa mungkin. Kalau tidak bisa karena hajat, maka sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Misalkan ada orang kecelakaan. Ya sekedar diperban, sekedar di... Ya. Kalau ada yang perempuan, ya perempuan. Jangan cari kesempatan malah. Kan seperti itu. Kalau ada yang perempuan, perempuan. Tapi kalau tidak ada, ya mau bagaimana lagi. Sehingga ada fatwa-fatwa ulama tentang masalah itu. Ya. Demikian ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian, bab yang berikutnya. Bab man kariha lil a'id yanzura ila al-fuzuli min al-bait. Bab dimakruhkan bagi orang yang menjenguk dia melihat-lihat ya perkara yang merupakan tidak sepatutnya dia lihat ya atau perkara yang berlebihan dari rumah yang sedang dijenguk. Ya. Ini penting. Ya, artinya ketika kita bertamu, ini ada bertamu juga. Itu kalau kita misalkan ketuk pintu, itu jangan menghadap ke dalam rumahnya. Karena kita belum dapat izin untuk melihat dalam rumahnya. Pinggir kita. Nah, misalkan pintunya depan, berarti kita pinggir sana. Nanti kan dia keluar, dia ketemu sama orang yang boleh. Ini bertamu dan, oh ya boleh silakan masuk. Nah, ketika kita masuk di ruang tamu, ya jangan selonong-selonong ya, dapurnya mana. Apalagi bertamu tiba-tiba, ah gue pengen meruning-guring nih kayak ngomong. Jadi, kalau kita memang dipersilakan di ruang tamu, di ruang tamu. Kalau kita memang ke belakang harus izin lagi. Istilah jangan fuduli, jangan berlebihan. Ya. Kalau kita dipersilahkannya di ruang tamu, maka jangan apa matanya itu kemana-mana melihat yang lainnya. Karena innal buyut la'aurah, rumah itu aurat. Ya, rumah itu terjaga dari pandangan yang bukan haknya. Ya, ketika tidak boleh, maka jangan memandang ke dalamnya. Rumah orang itu punya privasi. Punya privasi. Makanya oleh karena itu, kita kalau punya rumah itu ya hendaknya, ya kalau bisa, itu ada tamu ya tamu. Nah, kalau bisa, jangan tamu langsung blas kamar gitu. Itu privasinya nanti kurang. Kalau bisa, tamu sendiri. Ya. Berpisah, terpisah dengan ruang keluarga, ruang pribadi. Kalau bisa demikian. Kalau gak bisa, ya ruang tamunya di luar. Sehingga keluarga antum lebih aman. Ya. Intinya demikian. Jadi ruang tamu, seperti rumah Rasulullah itu, sekatnya dua. Ruangnya Rasulullah, ya, itu biasanya menerima tamu. Ruangnya Aisyah, itu biasanya ruang yang privasi. Ya, tidak boleh ada yang masuk kecuali Rasulullah atau yang diizinkan dari kalangan keluarganya. Itu kalau bisa demikian. Kalau nggak bisa ya kasih korden atau tamunya di depan, apalagi yang bukan mahram. Ya, sama kalau tamunya perempuan pun kan kita juga akan masuk ke rumah itu. Kalau bisa ada ruangan khusus tamu kalau bisa. Ya, kalau bisa. Karena tidak semua tamu itu solehah semua, baik semua. Ya. Jangan sampai tamu itu ketika sudah masuk rumah kita, nanti kulakan. Ya, belanja bahan untuk jadi rumpi. Itu jangan sampai. Makanya kalau bisa itu ada ruang tamu khusus bagi mereka dan tidak masuk-masuk di ruangan privasi. Ya. Demikian mungkin dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Nah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Muzhir dari Ajlah, dari Abdullah bin Abi Hudzaib. Beliau mengatakan, "Dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'uduh wa ma'ahu qaumun." Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud masuk menjenguk orang sakit. Beliau membawa beberapa orang. Wa fil baiti mar'atun, di rumah itu ada wanita. Faja'ala rajulun minal qaumi, kemudian ada seorang laki-laki dari rombongan Abdullah bin Mas'ud, ya, yang durilal mar'ah, melirik ke wanita tadi yang ada di rumah. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah mengatakan, "Law in faqa'at 'ainuka kana khairal lak." Sungguh kalau matamu itu dicolok, matamu itu diapa namanya? Dicolok begitu ya. Colok toh ya. Sungguh itu lebih baik bagimu. Dalam riwayat lain, ya, disebutkan kha'inatul a'yun, itu mata pengkhianat. Ya, mata pengkhianat. Fahadihi kha'inatul a'yun, ini adalah mata pengkhianat. Dalam riwayat lain, law anna imra'an ittala 'alaika bighairi idnin, kalaulah ada seseorang yang mengintipmu tanpa izin, fahadartahu bihasad, kemudian engkau colok matanya dengan tongkat, fafaqa'ta 'ainahu, kemudian engkau melukai matanya, lam yakun 'alaika junah, ini tidak mengapa bagimu. Dalam hadisnya sampai demikian. Ya, artinya tidak sampai nanti kisos. Ya. Tapi tentunya di sini karena perkaranya beda, yang diterapkan beda, jadi kita mendingan peringatkan saja atau disiram aja pakai air misalnya, karena kalau nyolok nanti bisa di itu. Tapi kalau pidananya pidana Islam, nanti itu tidak kisos, ya, tidak sampai kisos. Ini dan di sini khawna fi dinas hukumullah, ada larangan bagi setiap orang yang berkunjung itu jangan fuduli, jangan memandang sesuatu yang tidak berfaedah. Ya. Dan faedah dari hadis ini pula tentang adab bertamu. Jadi adab bertamu, ketika kita bertamu maka kita tetap menjaga pandangan kita, tidak ya ke sana kemari, tidak iseng, apalagi sampai masuk di ruangan yang bukan ruang tamu. Ya, apalagi kadang orang ya yang kurang adab, ya, enggak salam wala kalam, tiba-tiba udah di dapur. Masak apa? Kaget tiba-tiba orang sudah di dapur, ya kan. Ini kurang adab. Atau salamnya udah masuk, "Assalamualaikum," tapi sudah masuk. Nah, ini enggak adab juga. Ya. Sehingga perlu disampaikan adab-adabnya. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu terkait ahkamun nadzar, hukum melihat, yaitu hukum laki-laki memandang perempuan. Ada beberapa keadaan, ya, yang secara asal itu kan nggak boleh, kecuali beberapa. Yang pertama, ya, nadhruhu ila zaujati, ya, ketika seseorang memandang kepada istrinya, ini boleh-boleh saja. Pendapat yang kuat, seluruhnya boleh. Sebagian berpendapat, ya, kemaluannya tidak boleh dilihat, ya. Tapi pendapat yang kuat itu boleh, kalau suami terhadap istrinya atau istrinya terhadap suaminya. Yang kedua, nadhruhu ila maharimi, ya. Pandangan yang boleh terhadap wanita memandang kepada mahramnya, ibunya, kepada mertuanya, kepada putrinya, kepada adiknya, kepada bibinya. Nah, ini boleh, ya, tapi ada batasannya. Apa batasannya? Para ulama beda pendapat. Kalau itu ibu, batasannya adalah dari pusar sampai lutut. Ya. Kenapa dada tidak? Ya karena kita pernah menyusu pada ibu kita. Demikian pula ibu persusuan. Tapi lebih hati-hatinya, kalau kita sudah bukan menyusu lagi, bukan anak kecil lagi, maka auratnya adalah selain anggota wudhu. Jadi kita boleh memandang anggota wudhunya. Anggota wudhu itu apa? Ya kepalanya, semuanya, tangannya sampai ke pergelangan, kakinya sampai ke sikunya. Adapun leher ke bawah sampai lutut, ya itu tidak layak dipandang. Walaupun itu mahram. Ya, ini para ulama demikian. Kemudian yang ketiga yang diperbolehkan untuk kita pandang adalah nadruhu ilal mar'ah allati azama ala khidbatiha azman akidan, yaitu kita memandang kepada wanita yang kita menginginkan untuk melamarnya. Serius, bukan main-main, bukan iseng-iseng. Lah iseng lah, lihat cocok ya enggak. Kalau cocok lanjut, enggak cocok ya luruh maning. Ya memang boleh begitu. Cuma kita itu serius, bukan iseng-isengan. Ya, bukan iseng-isengan. Ya. Kalau kita sudah serius nyatanya enggak cocok sananya atau sininya, ya itu beda urusan. Tapi dari awalnya itu sudah harus apa? Sudah harus ada keseriusan. Bukan hanya sekedar melihat. Dan batasan mana melihatnya di sini, para ulama beda pendapat juga. Ya, mayoritas ulama berpendapat boleh anggota wudunya yang dilihat. Jadi kepalanya, rambutnya, tangannya sampai pergelangan, atau kakinya sampai siku. Itu boleh dilihat. Ya, sampai sikunya. Itu boleh. Jadi ibaratnya dilihatnya, nazarnya itu artinya boleh ya, bolehnya. Boleh, mayoritas ulama adalah anggota wudunya, yaitu kepala beserta rambutnya, tangan sampai ke mana? Ke lengan bagian atasnya ini, ya kan? Yang boleh dibasuh wudu kan lengan bagian atas, tapi tidak sampai ke tiaknya. Ya. Kemudian kalau bagian bawah itu lututnya. Lutut ke bawah boleh. Lutut ke atas jangan. Jadi batasannya menurut mayoritas ulama seperti itu. Ketika nazar. Tapi gak mau pengennya kerudungan. Ya terserah antum kalau disananya. Disana juga punya hak untuk saya pengennya yang diperlihatkan ini saja. Ya nego saja di situ. Yang penting jangan khulwat ya. Jangan berduaan. Harus ada mahramnya yang menemani. Terus dipandang. Nanti laki-lakinya saya ingin memandang anggota wudhunya. Apa itu? Kepala, rambut, tangan sampai ke lengan atas dan kaki dari lutut ke bawah. Itu boleh laki-laki untuk meminta diperlihatkan bagian itu. Tapi kalau perempuannya, enggaklah saya wajah saja. Ya kalau Anda setuju ya silakan. Tapi enggak setuju ya cari yang lain tidak mengapa. Seperti itu ya. Ya. Bahkan kalau kebiasaan orang Arab itu diperiksa dulu sama ibunya. Ya, diperiksa dulu atas bawah semuanya. Baru nanti diperlihatkan kepada anaknya. Kalau ibunya sudah setuju, baru anaknya maju. Jadi tidak apa ya, tidak istilahnya. Jadi misalkan ini laki-laki mau nazar ini. Bawa ibu. Ibunya lihat dulu. Sesuai enggak dengan seleranya si laki-laki ini? Kalau sesuai, ayo nazar, kamu cocok enggak? Tapi kalau ibunya sudah enggak cocok, kayaknya bukan seleranya kamu, dah cari yang lain. Oh iya. Daripada sudah dilihat enggak jadi, kan mendingan seperti itu. Itu adat saja, tidak terkait hukum tapi, ya. Kemudian yang keempat, an-nadhru li syahadah. Melihat untuk persaksian. Melihat untuk persaksian dalam pengadilan. Jadi hakim itu boleh kalau ada wanita mau bersaksi. itu dilepas. Mukanya ini sebatas muka, mukanya diperlihatkan untuk bersaksi. Dan misalkan yang tertuduhnya, saksinya, saksi yang lainnya, jaksanya, hakimnya itu boleh melihatnya. Itu boleh, tidak mengapa untuk persaksian. Atau persaksian yang lainnya. Itu boleh. Kemudian yang kelima adalah nadhrut tabib. Ya, ketika dokter memandang aurat perempuan yang sesuai kebutuhannya. Ya, misalkan luka di tangannya, ya, tangannya kan aurat, jadi pandang di situ. Ya, enggak usah lukanya di tangan, ini cadarnya dibuka dulu. Mau lukanya di tangan, masa cadarnya suruh dibuka? Kan enggak ada kaitannya. Jadi bagian tangan aja. Jadi pahami ya, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dilihat. Kemudian yang keenam, ya, tentang seseorang laki-laki melihat kepada wanita ajnabiyah. Ya, maka fala yajuzu lahu an yanzura ila syai'in min badaniha abadan siwal wajhi wal kaffain, ya, ala madhhab Ibn Abbas. Adapun laki-laki ajnabi dengan melihat perempuan ajnabiyah tidak boleh melihatnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kecuali muka dan telapak tangan, ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ya. Jadi kan Ibnu Abbas berpendapat muka kan bukan aurat. Jadi kalau antum keluar melihat wajah dan wajah wanita yang tidak berjilbab, yang berjilbab tapi mukanya kelihatan, menurut pendapat Ibnu Abbas itu tidak mengapa. Syaratnya tidak ada fitnah di situ, tidak ada syahwat. Kalau syahwat itu urusannya berbeda. Ya. Tapi kalau pendapatnya Ibnu Mas'ud, maka bolehnya ya cuma matanya saja berarti. Karena seluruhnya itu adalah aurat. Saya pahami ya, ini dua pendapat ini. Demikian, sebenarnya ada 12 perkara yang disampaikan di sini, 6 saja cukup atau 7, satu yaitu seorang pembeli memandang kepada penjualnya atau penjual kepada pembelinya, itu juga boleh. Misalkan antum yang membeli perempuan, itu boleh dipandang supaya tahu yang membeli perempuan siapa, sehingga ketika suatu ketika ada khiyar, ada apa namanya, mengembalian barang, itu antum bisa kenal. Oh iya, ini benar. Tapi kalau antum tidak memandangnya tidak mengapa, bukan syarat, tetapi boleh, babnya boleh. Syaratnya aman dari fitnah, tidak ada syahwat di situ. Sekedar tahu, oh yang beli ini. Kemudian setelah pulang pengennya ditukar, oh iya tadi beli di saya. Nah, yang seperti ini kan kalau dulu tidak ada nota. Ya, lihatnya wajah. Oh iya, wajah ini yang tadi beli kepada saya. Dan ini sebenarnya solusi. Karena kalau antum tidak boleh, ya kita akan banyak sekali terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran. Rupanya para ulama memperinci itu perkara yang dirukhsahkan, ya, dengan syarat antum tidak bersyahwat dalam melihatnya. Ya. Apalagi yang tadi, orang Indonesia rata-rata kan berpendapat muka itu bukan aurat. Nah, ini bagaimana ini? Masa kita merem terus? Ya. Kalau mandang terus berarti dosa terus kita. Nah, rupanya para ulama memberikan rukhsah dalam bab ini. Sekedar melihat saja, yang namanya naik motor, melihat. Ya. Sekedar, tidak ada syahwat. Tapi kalau antum sudah memandang kemudian membayangkan, nah itu sudah urusan yang berbeda. Jangankan wajah. Kalau antum melihat item-item lewat, kemudian antum bayangkan, nah itu sudah dosa juga. Walaupun item-item. Ya, tidak terlihat apapun kecuali baju hitamnya. Ini perkara-perkara yang perlu kita sampaikan. Bisa dilihat dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar. Ini fikih madhab Syafi'i. Ada 12 perkara yang disebutkan. Tapi mungkin yang banyak terjadi adalah 7 perkara tadi itu. Ya, yang perlu antum ketahui. Artinya memang ulama memberikan rukhsah dengan ijtihad mereka karena itu mata'um mubihimul balwa, perkara yang tidak mungkin dihindari dalam keseharian kita. Mungkin enggak? Mungkin enggak, Pak? Apalagi yang jualan. Mungkin enggak? Ya, jangan kan jualan. Wong kita yang hidupnya di pondok dari pagi sampai malam saja, kalau sudah keluar gerbang, ya pasti melihat ya perkara-perkara. Nah, ini sehingga para ulama menyimpulkan itu rukhsah. Selama dalam melihat tersebut tidak ada syahwat, tidak ada pikiran yang kesana kemari, sekedar lihat tok. Ya, apalagi pendapat Ibnu Abbas itu bukan aurat. Ya, kalau yang pendapat Ibnu Mas'ud itu aurat pun, ya istilahnya rukhsah ketika antum tidak ada rasa, tidak ada syahwat, tidak ada pikiran yang macam-macam. Itu tapi sekali lagi sebatas muka. Kalau bisa lihat mukanya, balik lagi, rambutnya kayak apa? Nah, ini sudah berbeda urusan. Ya, karena tadi yang diperbolehkan mukanya. Tapi kalau sudah lihat muka kemudian kita balik lagi, rambutnya kayak apa? Nah, itu sudah berarti jatuh kepada perkara haram. Ya, seperti tadi tentang seorang yang berjual beli. Antum penjual, pembelinya perempuan. Atau perempuannya sebagai penjual, antum membeli. Kira-kira bisa menghindari enggak antum melihat wajahnya? Tumbas, Bu, sambil merem-merem gitu. Kira-kira orangnya bingung enggak? Atau kitanya penjual. Jual chicken misalnya, yang beli ibu-ibu, mbak-mbak. Ya, ini gepreknya. Ya, nah ini salah masuk gepreknya, bahaya lah. Ya kan? Nah, itulah rukhsah. Kenapa para ulama jeli seperti itu? Karena memang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari dan dalil secara umum pun menunjukkan demikian. Rukhsah dari semenjak dahulu yang namanya muamalah itu demikian. Dan celaan terhadap seperti itu celaan orang-orang musyrikin Arab terhadap Rasulullah. Ya. Ketika mencela Rasulullah, Nabi kok yamsyi fil aswaq? Masa Nabi berjalan di pasar? Pasar kan banyak laki-laki perempuan. Banyak ini dan itu. Ya, sehingga jangan ada istilah, masa salafi jualan di pasar. Loh, apa salahnya Rasulullah jualan di pasar? Sahabiyah jualan di pasar. Pasarnya orang Yahudi lagi. Jadi jangan sampai ada ucapan seperti itu. Masa salafi jualannya pinggir jalan. Ya terus di mana? Di mall atau di mana? Ya, artinya, memang perkara yang sudah dirukhsahkan, ambil rukhsahnya. Itu mudah bagi antum. Gak sulit. Kalau mempersulit, nanti kita kepekok sendiri. Kita bisa ngomongin orang, masa itu jualan chicken, melayani perempuan. Ya karena kita bukan pedagang. Coba setelah kita ngerasakan jadi pedagang, kira-kira bisa dihindari apa tidak? Gak bisa dihindari. Nah, itulah pentingnya ilmu dan sikap pertengahan. Dan jujurnya hati kita. Jangan sampai rukhsah untuk mencari celah. Ya, berarti boleh. Kalau begitu saya boleh dong lirik-liriknya. Ini bukan begitu. Rukhsah adalah untuk sesuai kebutuhan antum. Sesuai dengan hajat. Gak ada hajat, jangan dilaksanakan rukhsah tadi. Paham ya? InsyaAllah paham. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.